Alhamdulillah, kalimat yang tidak pernah berhenti diucapkan oleh setiap muslim karena tidak terhingga nikmat Allah kepada kita semua. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, juga senantiasa dipanjatkan oleh setiap muslim atas yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah dan malaikatnya juga memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan bahasan Minhajul Muslim dan masih membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membahas tentang mukjizat. Yang dimaksud mukjizat adalah syai'un khariqun 'anil 'adah. Sesuatu yang keluar di atas kapasitas semua manusia. Dan itu nyata Allah berikan kepada setiap nabi-nabi sebagai bentuk dukungan terhadap risalah yang dibawa oleh setiap nabi. Dan semua nabi-nabi sudah saya jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun suka dengan penyihir, maka diberikanlah yang menyerupai sihir tapi bukan sihir, mukjizat. Sudah saya berikan contoh-contoh yang lalu. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam di zamannya terkenal dengan kedokteran, maka Allah Subhanahu wa taala membuat Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, dan mungkin sampai hari kiamat tidak akan bisa dibahas di dalam ilmu kedokteran masalahnya, nanti tidak akan ditemukan. Tidak mungkin tanpa sperma seorang wanita tiba-tiba hamil, itu mustahil sudah. Tapi Allah datangkan agar memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa berbicara pada saat masih bayi, bisa menghidupkan benda mati dan seterusnya. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus khusus untuk kaumnya, maka mukjizat mereka kebanyakan terfokus ke kaum itu saja. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk alam semesta, bahkan seluruh jin dan manusia. Sebagaimana sudah saya jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang berbunyi, innama buithu idal ahmari wal aswad. Saya diutus untuk semua golongan merah, maksudnya jin dari api, dan semua golongan hitam, maksudnya manusia dari tanah. Berarti secara akal sehat sebenarnya, kalau orang beriman kepada Allah dan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mengetahui dengan akal sehatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan mukjizat yang mengalahkan semua nabi-nabi sebelumnya. Dan memang itu harusnya begitu, karena risalah beliau bukan khusus kaum Arab saja, tapi seluruh alam semesta. Artinya harus mukjizatnya jauh lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Pada pertemuan yang lalu pas penutupan, saya sempat membahas mukjizat beliau yang pertama. Dan memang saya sudah sempat mukjizat pertama dalam bagian yang kedua. Saya sudah jelaskan bahwasanya Nabi SAW memiliki dua macam mukjizat. Yang pertama dalam bentuk informasi, dan informasi ini seperti kisah tentang kaum-kaum sebelum kita, bagaimana mereka disiksa, tanda-tandanya, ciri-cirinya, sebab-sebabnya, kemudian apa yang sedang terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, disampaikan tentang akan terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, kemudian menangnya kaum muslimin dalam banyak peperangan, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Kemudian juga informasi tentang hal-hal yang gaib, kematian, alam barzah yang akan datang, kiamat, tanda-tandanya, kemudian surga dan neraka. Ini mukjizat. Dan satu demi satu selalu kelihatan kebenarannya. Belum pernah ada yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk informasi itu tidak terjadi. Sampai sekarang direntet oleh para ulama, semuanya pasti terjadi. Dan seorang muslim tinggal menunggu saja waktu akan terjadi semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah mukjizat yang berbentuk sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala. Tapi ini hanya terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal tidak akan terjadi. Jadi memang berhubungan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya jelaskan pertemuan yang lalu adalah mukjizat yang pertama, pembelahan bulan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris bulan dengan jari beliau sehingga membuat bulan terbelah dua, dan seluruh masyarakat Mekah, bahkan seluruh dunia pada saat itu menyaksikan tentang bulan yang terbelah. Saya ringkaskan ceritanya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim, kami menyaksikan dengan mata kepala kami bulan terbelah dua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah sebelum hijrah 3 tahun, dan setengah bulan itu ada di gunung Abi Kubais, gunung yang di sebelah barat Ka'bah, dan sebelah lagi di gunung As-Suwaida, artinya di sebelah timurnya Ka'bah. Dua gunung yang menghimpit Mekah pada saat itu, dan dua-dua atau bulan tersebut benar-benar terbelah menjadi dua, dan Allah kekalkan di dalam Al-Quran surah khusus namanya surah Al-Qamar, surah membicarakan tentang masalah Al-Quran atau pembelahan bulan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, benar-benar kiamat sudah dekat ya, dan bulan sudah terbelah. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tapi sayangnya orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu kalau melihat tanda-tanda mukjizat Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, mereka masih menolak dan mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Lalu Allah mengatakan wa kadzdzabu wattaba ahwaahum wa kullu amri mustaqir. Lalu mereka mendustakan itu, lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka, padahal semua perkara pasti akan jalan seperti yang telah Allah tentukan. Beriman, beramal soleh, mati, masuk surga, itu pasti, fakta. Begitu pula orang kafir, fasik, maksiat, meninggal, tidak taubat, maka masuk neraka. Neraka itu juga fakta, tinggal nunggu saja. Dan terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah nanti yang kita jelaskan di bahasan setelahnya tentang beriman kepada hari kemudian. Orang-orang Quraisy pada saat itu mau mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, mereka bilang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi tawaf, "Wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman di depan orang semua?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tentu saja." Kata mereka, "Apa kau lihat bulan itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, belah bulan buat kami. Kami akan beriman." Mereka pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjawab tantangan itu. Mereka kaget pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam balik menantang mengatakan, "Wahai Quraisy, kalau seandainya saya minta kepada Allah membelah bulan seperti yang kalian minta dan Allah kasih, kalian akan beriman?" Kata orang Quraisy, "Kalau kau belah bulan buat kami, pasti kami beriman." Lalu kata para sahabat, "Kami menyaksikan Nabi SAW menggaris bulan dengan jari beliau." Ini disaksikan oleh sekian juta mata pada saat itu, karena seluruh masyarakat Mekah mengetahui. Tapi orang-orang Quraisy itu sudah lihat, bengong sebentar, dan mereka bilang, "Oh, sihirnya Muhammad hebat." Padahal tadi mereka sendiri yang minta untuk membuktikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka sebarin lagi berita, mereka bilang, "Mau bukti bahwasanya ini sihir wahai orang-orang Mekah? Tunggu, beberapa bulan lagi, sebulan lagi akan datang orang-orang Quraisy yang dari luar Mekah. Mereka akan datang masuk ke Mekah, kita tanyain, apakah mereka lihat juga bulan terbelah? Kalau mereka lihat berarti Muhammad benar. Kalau mereka tidak lihat berarti Muhammad cuma menyihir kita, cuma di Mekah saja kelihatan bulan terbelah." Ternyata sebulan kemudian seluruh masyarakat Mekah berkumpul mencari tahu dan menanyakan kepada setiap orang Quraisy yang masuk, dan mereka memberikan kesaksian, "Memang kami menyaksikan bulan terbelah di malam ini dan malam itu." Serta secara dunia ilmiah sekarang juga sudah terbukti, ada foto, saya sudah tuntun kemarin, Bapak Ibu bisa search di Google, ketik saja foto ya bulan terbelah, nanti akan keluar tuh, akan kelihatan nanti bulan terbelah. Jadi secara ilmiah di foto di satelit itu memang bulan di tengah-tengahnya, subhanallah, ada garis seperti retakan seluruh bulan. Dan para ilmuwan cuma bisa mengatakan yang bukan muslim, ini pernah terjadi sekitar 1000 tahun sampai 1500 tahun yang lalu, tapi gak tahu apa sebabnya. Mereka mengatakan begitu, yang Nasrani, yang Yahudi, yang orang-orang musyrik, semua mengatakan begitu. Subhanallah, kita orang beriman tidak perlu ngeluarin duit untuk penelitian. Sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran, bisa dibaca, per huruf dapat 10 pahala lagi. Sudah jelas ada hadis menjelaskan memang bulan dibelah oleh jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita bahas malam ini adalah kisah tentang penyembuhan obat, penyembuhan penyakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya kata Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkagum dengan keberaniannya, kegagahannya, pas mau masuk di kancah peperangan, tiba-tiba ada anak panah dari orang kafir lepas kena bola matanya. Bola mata sebelah kanan kena anak panah saking beratnya sampai bola matanya keluar sebelah kanan. Tiba-tiba nih. Lalu teman-temannya lewat, mujur darah semua. Teman-temannya lewat, sahabat-sahabat yang lain mengatakan, wahai Qatadah, matamu udah gak bisa dipakai, potong aja supaya kamu bisa ikut berperang jihad. Qatadah lalu berkata, sebentar, coba bawa saya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta pendapat beliau. Maka dibawalah Qatadah ke arah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu lihat Qatadah senyum dan berkata kepada Qatadah, wahai Qatadah, kalau kau mau bersabar dengan matamu seperti ini, berkorban keluar karena di medan perang, kau pasti masuk surga. Tapi kalau kau mau, Nabi SAW sudah tahu tujuan Qatadah datang untuk apa. Kata Nabi SAW, kalau kau mau saya doakan bisa sembuh, tapi gak ada jaminan surga. Qatadah diam sebentar dan dia berpikir. Dalam riwayat ini, Ibnu Hajar berkata, dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, beliau mengatakan Qatadah ini disebutkan dalam beberapa asar, dia akan menikah setelah perang Uhud dan wajahnya tampan sekali. Dia mulai berpikir dan berkata dengan jiwa sendiri, dan dia sampaikan setelah itu kepada para sahabat alasannya. Dia bilang, saya tiba-tiba merenung, kata Qatadah, kalau saya sabar masuk surga, ada jaminan surga, tapi matanya tidak ada. Berarti nanti pun kalau berhasil tidak mati dalam medan perang, maka berarti dia menikah dalam kondisi tidak ada mata, dan Allahu a'lam sampai berapa lama matanya enggak ada, sampai dia meninggal. Tapi kalau dia minta kepada Nabi SAW untuk disembuhkan, sembuh tiba-tiba, tapi enggak ada jaminan surga. Lalu dengan izin Allah, ada sebercit, ya, terbercit di hatinya kata ada ini hidayah, petunjuk. Lalu dia bilang tiba-tiba, ya Rasulullah, begini aja. Jadi nego dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, doain saya supaya mata saya sembuh dan saya juga minta surga. Digabungkan dua-duanya. Lalu Nabi SAW senyum kepada kata ada ini. Lalu dicabutlah anak panah tadi. Ini dalam kondisi matanya rusak. Bayangkan kalau bola mata kena busur panah. Itu luar biasa, anak panah maksud saya, itu luar biasa. Dicabut, kemudian matanya dimasukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW berdoa. Dalam hadis Bukhari ini dikatakan, Nabi SAW menarik tangannya, kata-kata ada sendiri. Waktu Nabi SAW tarik tangannya, bayangkan ya, kalau kondisi kita, bayangkan kita di kondisi kata ada nih, mata kita kena buta satu, sudah berdarah semua. Lalu menghadap kepada Nabi SAW, dimasukin, dicabut, kata-kata ada. Waktu dicabut tangan Nabi SAW, saya tidak bisa membedakan mana mata saya tadi yang rusak karena dua-duanya terang. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya beberapa sahabat yang menyaksikan itu mengatakan, waktu Nabi SAW tarik tangannya, maka kami tidak bisa membedakan mana mata Qatadah yang tadi rusak. Artinya spontan urat-urat sarafnya nyambung lagi, kulitnya bagus kembali, utuh seperti semula. Karena sahabat berikan kesaksian, yang paling hebat pada saat itu tidak ada foto, adalah penyampaian lisan. Mereka mengatakan, kami tidak bisa membedakan mana matanya Qatadah tadi yang rusak, karena dua-duanya jadi bagus kembali. Dan ini ulama memberikan judul adalah kuasa Nabi SAW dalam mengobati penyakit. Begitu pula kisah, di sini disebutkan poin nomor 2 tentunya, pegang puku, poin nomor 2 tentang kisah itu. Kisah yang lain adalah kisah Abu Rafi'. Abu Rafi' ini tidak disebutkan dalam buku ini, saya tambahkan, seorang Yahudi yang paling benci dengan Islam. Rajanya Yahudi punya benteng, dia punya benteng dan pengikutnya ribuan orang. Dan dia tinggal di dalam benteng ini, Bapak Ibu sekalian, dia tinggal dalam benteng tersebut. Benteng ini ada peternakan, ada perkebunan, semua suku dia tinggal di dalam, dan benteng itu bisa menampung kurang lebih 1000 sampai 1500 orang. Besar sekali. Dan kalau dikepung benteng itu bisa bertahan dengan makanan, ya, hewan ternak yang ada di dalam itu, minuman, persiapan sumur mereka ada di dalam itu bisa bertahan sampai 45 sampai 60 hari. Jadi musuhnya bisa kehabisan makanan, mereka masih bisa tidak menyerah gitu. Sampai seperti itu. Abu Rafi' ini punya sifat buruk, orang Yahudi. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali dia mendengar ada orang yang mau menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau menyerang Madinah, ada penyair yang mau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada penari yang sengaja menghina-hina Islam, semua disupport dengan dana. Kasih hadiah, kasih unta, kasih emas, disupport semua. Jadi dia enggak terjun melawan Nabi SAW langsung, tapi dia support dari belakang gitu. Dan ini lebih berbahaya, karena dia satu tapi dia gerakkan sekian ratus orang untuk menyerang Islam dengan berbagai macam kelebihan yang mereka miliki. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari waktu habis sholat sama para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Abu Rafi' untukku? Maka seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Atiq ini terkenal sahabat yang pemberani. Jadi di medan perang itu biasanya di prajurit-prajurit perang itu ada memang prajurit yang selalu ditaruh di depan. Memang ini prajurit disuruh apa saja siap. Langsung nyerang musuh, langsung melawan, pokoknya dia enggak mau tahu, dia sudah tahu untuk dipakai tenaganya perang. Ada prajurit yang di belakang ngatur strategi, ada pimpinan, ada ahli panah dari jarak jauh. Kalau kita sekarang sniper, jadi medan perang itu memang ada beberapa strategi yang ditaruh, gitu kan. Abdullah bin Abi Atiq ini salah satu ujung tombaknya Nabi SAW kalau di kancah peperangan, selalu di depan dan pemberani sekali. Tanpa nawar, tanpa takut dia mengatakan, ya Rasulullah saya membunuh dia. Kata Nabi SAW, baiklah pergi saja, ajak beberapa temanmu, pergilah dia. Tapi dalam kisah ini tidak disebutkan tentang jarak antara Madinah dengan benteng Abu Rafi'. Ringkas cerita, kayaknya tidak terlalu jauh karena pada hari itu juga Abdullah bin Abi Atiq dalam riwayat dikatakan sudah sampai di depan benteng. Lalu dia lihat benteng ini sulit sekali untuk ditembus karena benteng ini temboknya tinggi, gitu kan. Kalau zaman dulu itu orang menghitung dengan kaki, ya, 20 ya, 60 kaki, 50 kaki, 20 meter, 10 meter, 15 meter kalau kita sekarang, gitu kan. Maka dia bilang, waktu saya tiba di sana, kata Abdullah radhiyallahu anhu, saya lihat benteng ini sangat kuat, kokoh, enggak bisa dinaikin, gitu kan. Susah menembusnya dan ada pintu gerbang satu saja, itu pun penjaganya sangat ketat dan dia menghafal semua mukanya orang yang dalam benteng. Jadi kalau ada orang baru langsung ketahuan. Jadi jeli sekali gitu. Dia bilang, kalau saya lihat kejadian tersebut enggak bisa. Teman-teman saya juga mengatakan kayaknya kita enggak bisa. Tunggu dulu, kita cari strategi nih. Teman-temannya bilang kita istirahat aja malam ini karena sudah malam. Besok aja deh, kata teman-temannya. Besok kita lihat bagaimana cara untuk bisa masuk. Kata Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, silakan kalian istirahat, saya ingin melihat siapa tahu ada celah untuk masuk gitu. Subhanallah, dalam hadis Bukhari dikatakan pada malam itu tiba-tiba dengan hikmah Allah untanya Abu Rafi' hilang. Karena dia raja, hampir satu benteng keluar bawa obor rame-rame. Yang perempuan, yang anak kecil, yang orang tua, yang laki-laki, semua keluar bawa obor cari untanya Abu Rafi'. Abdullah bin Abi Atiq mengatakan radhiyallahu anhu, waktu saya lihat itu saya gunakan sebagai kesempatan. Saya pun menyelip masuk dengan di antara orang-orang, akhirnya penjaganya enggak kenal karena bukan individual gitu. Masuklah ke dalam benteng, dia bilang, lalu saya sembunyi di kandang keledai. Kemudian semua orang masuk, ya. Keledai ini termasuk hewan, Bapak Ibu sekalian. Kita biar tidur di sebelahnya, biar kita naik di atasnya. Kalau dia enggak mau ngomong, dia enggak ngomong. Hewan yang unik gitu kan. Jadi kalau orang mau sembunyi di kandang keledai enggak bakal ketahuan. Dia enggak berak, enggak bergerak kalau ada orang di sebelahnya, ada apa, pokoknya dia tenang aja. Dia enggak terganggu sama sekali, enggak terusik gitu kan. Makanya sampai diberikan perumpamaan bodoh itu diambil dari perumpamaan keledai. Karena biasa saja dia dibunuh, dia apa, dia serang, dia tetap diam aja. Dia enggak lari, enggak apa gitu. Makanya Allah, tapi kalau dia teriak suaranya ribut. Allah mengatakan inna ankara aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suaranya keledai, gitu kan. Kalau dia teriak itu ribut, dan kata Nabi SAW dan hadis lain, kalau kalian mendengar gonggongan anjing dan teriakan keledai, maka beristiadalah dari syaitan karena mereka sedang melihat syaitan dan pengikutnya, gitu kan. Ringkas cerita, saya tidak bahas itu. Abdullah bin Atiq sembunyi di kandang keledai sampai semuanya sudah mulai masuk, penjaga juga sudah merasa aman, dicantollah biasanya pintu gerbangnya, kemudian mereka pergi istirahat. Merasa aman, tidak ada masalah. Abdullah radhiyallahu anhu ini lalu kemudian mendatangi pintu gerbang, mengganjalnya dengan sebuah batu waktu dibuka jadi tidak terlalu kelihatan. Kemudian beliau melihat ternyata di pintu, di lantai benteng itu ada dua lantai. Di lantai dua itu bangunan dari batu-batu yang disusun itu ada kamar-kamar yang masih menyala obornya, dan ada satu kamar cukup gemuruh suara itu, dan ada ucapan Abu Rafi', Abu Rafi', Abu Rafi', disebutkan nama. Maka dia mengatakan mungkin ini kamarnya Abu Rafi'. Dan di sebelahnya itu ada kamar-kamar yang dipenuhi dengan yang disiapkan untuk penjaga-penjaganya Abu Rafi'. Ringkas cerita, Abdullah mengatakan saya pun menunggu. Setelah semuanya masuk ke kamarnya masing-masing, tinggal Abu Rafi' sendiri di kamar, saya naik ke atas. Dan zaman itu kebetulan di benteng pintu-pintu mereka itu dari luar dipasangin cantolan, kayak kita mungkin zaman sekarang ada juga, dari dalam juga ada cantolan, jadi dari luar bisa digembok, bisa dikunci. Zaman dulu sudah ada sistem itu. Lalu Abdullah mengatakan, saya menutup semua dari luar kamar-kamar di sebelah kamar Abu Rafi', lalu saya pun masuk ke dalam kamarnya, tapi gelap. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, penulis Sahih Fathul Bari dalam syarah Sahih Bukhari, Beliau mengatakan Abdullah radhiyallahu bin Abi Atiq ini terkenal apa penglihatannya tidak terlalu terang. Maka dia waktu itu gelap, tanpa tidak lihat karena tidak ada cahaya. Maka dia menggunakan strategi sendirian nih. Dia mengatakan dia pakai suara, dia panggil Abu Rafi gitu dengan suara dia. Abu Rafi dengar suara ini asing. Dia bilang siapa? Kata Abdullah, begitu saya dengar ada suara dari satu sisi, maka saya pergi menyerang ke sana, lalu saya hantam dengan pedang saya, lalu saya lari lagi ke pintu. Karena di langit ada cahaya, sebab saya tidak lihat apa-apa. Saya pikir Abu Rafi sudah meninggal dengan hantaman pedang saya. Ternyata Abu Rafi masih teriak-teriak kesakitan. Kata Abdullah, saya pun ini karena cerdasnya beliau ubah lagi strateginya, ubah suara lagi. Dia ubah suaranya, dia mengatakan, saya ubah suara saya mengatakan, kenapa Abu Rafi, ada apa? Abu Rafi sudah kesakitan bilang, ada orang yang mau bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya ingat, dengar lagi suara satu sisi, saya datangin lagi, saya hantam lagi dengan pedang. Begitu dihantam dengan pedang, lalu saya lari ke pintu, ternyata Abu Rafi belum mati, masih teriak-teriak kesakitan. Maka Abdullah mengatakan, Allah, saya mengubah suara saya lagi yang ketiga kali. Kemudian, kenapa Abu Rafi, ada apa gitu? Abu Rafi mengatakan, ada orang yang mau bunuh saya. Saya pun datang ke sana, lalu saya letakkan pisau saya di dada, pedang saya di dadanya, lalu saya pastikan tertancap di dadanya, baru saya pergi. Ringkas cerita, dia bilang, saya pun keluar, tidak ada suara lagi Abu Rafi, dan orang sudah ribut, mulai ribut di benteng tersebut. Lalu saya buru-buru turun dari tangga, karena saya buru-buru tidak melihat lagi anak-anak tangga itu, tiba-tiba saya jatuh dan tulang kering saya, betis beliau, patah tiba-tiba, gak bisa jalan sama sekali. Maka dia bilang, saya pun mengambil imamah saya, lalu saya ikat dan saya berjalan dengan satu kaki keluar dari benteng tersebut. Dia bilang, baru beberapa saat saya keluar, seluruh benteng itu sudah ribut, ya, sudah berkumpul semua orang gitu. Dengan izin Allah dia selamat. Dia pun kumpul sama teman-temannya di sebuah hutan di depan benteng tersebut. Lalu teman-temannya bilang, ada apa dengan kau wahai Abdullah? Dia bilang, Allah sudah mematikan musuhnya. Lalu diceritakanlah begini, teman-temannya semua senang. Alhamdulillah kalau begitu. Kita lapor kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, saya tidak pulang. Kalau kalian mau pulang, pulang. Saya mau pastikan sampai Abu Rafi benar-benar mati. Karena itu perintah Nabi SAW. Dan ini bukti bagaimana ya kesetiaan sahabat atas perintah Nabi yang juga pasti perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sangat penyayang. Tetapi kalau sudah ada orang yang sampai pada tingkat seperti ini, memang menyusahkan Islam, ya, menyusahkan kaum muslimin, maka memang ada beberapa riwayat menjelaskan Nabi SAW suruh bunuh gitu kan? Karena dia berbahaya, merusak Islam, tidak bisa ditembus, tidak bisa diapa-apain, dinasihatin juga tidak sampai nyampe, ya sudah gitu. Maka yang terjadi adalah Abdullah pun besok pagi dia tunggu sampai matahari terbit. Tradisi orang-orang Yahudi, kalau pimpinan mereka mati, maka mereka menyampaikan di atas menara-menara benteng mereka bahwasanya si fulan mati, raja kami maafkanlah kalau ada yang punya utang dan seterusnya. Ya, seperti biasa kalau orang meninggal. Jazakallahu khair. Jadi akhirnya Abdullah pun menunggu dan besok pagi ada iklan seperti itu. Abdullah mengatakan alhamdulillah kalau begitu sudah pasti Abu Rafi meninggal karena diiklannya Abu Rafi mati, maafkanlah kalau punya kesalahan. Abdullah pun pulang ke masjid Nabi SAW, bergabung sama teman-temannya tadi yang pulang duluan, lalu sama-sama masuk menyampaikannya, Rasulullah begini ceritanya. Maka Nabi SAW pun senang mengatakan alhamdulillah. Lalu yang jadi saksi bahasan kita dari kisah yang panjang ini, Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tapi kaki saya patah, ini jatuh tadi di tangga ini patah. Kata Nabi SAW, ulurkan kakimu. Lalu diulurkan dan Nabi SAW sempat meludahi kaki beliau sambil berdoa dan mengusapnya. Begitu diusap, maka Abdullah bin Abi Atiq katakan, tiba-tiba saya loncat dengan sendiri spontan dan kaki saya sembuh. Tiba-tiba sembuh. Dan ini ulama masukkan dalam mujizat Nabi SAW dalam mengobati penyakit. Begitulah hadis Bukhari yang menjelaskan tentang kedua bola mata Ali radhiyallahu anhu yang sedang sakit pada saat akan terjadi pembebasan benteng Khaybar. Nabi SAW sempat mengepung Khaybar. Khaybar ini juga wilayah Yahudi. Kalau tidak salah sekitar 180 atau 200 km dari kota Madinah. Jadi memang Nabi SAW pernah mengepung sampai 43 hari benteng tersebut. Dan kuat sekali, susah sekali untuk ditembus benteng itu. Akhirnya Nabi SAW setelah 43 hari berkata di malam harinya, saya akan memberikan besok bendera kepada seseorang di antara kalian yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, belum pernah saya berharap mau jadi raja, mau jadi pemimpin, mau punya jabatan kecuali malam itu saja. Karena Nabi SAW jamin orang yang akan dikasih bendera besok nih itu pasti mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan juga Rasulnya mencintai dia. Maka semua sahabat itu tidak tidur malam itu, nunggu besok siapa yang mau dikasih bendera. Karena itu pertanda setelah 43 hari mencoba tembus enggak bisa-bisa gitu kan. Karena benteng-benteng Khaybar itu dituangin dengan minyak oleh orang Yahudi, jadi orang enggak bisa naik, licin. Mau tembus enggak bisa, pintu gerbangnya kokoh, temboknya kokoh. Dari atas menyiram, suka menyiramkan apa namanya, masakan panas ya, air-air panas yang dimasak di panci-panci besar lalu dituang. Kalaupun ada sahabat yang coba naik di tembok tersebut, susah sekali tembus gitu. Tapi dengan pernyataan Nabi SAW mengatakan, saya akan berikan bendera ini besok, maksudnya untuk menembus benteng Khaybar, artinya ada jaminan dari Nabi SAW, pasti orang yang pegang bendera itu dua manfaatnya. Pertama, dia adalah mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga mencintai dia, dan dia pasti akan menang. Maka tidak ada sahabat yang tidur pada saat itu. Keesokan paginya habis sholat subuh, kata Nabi SAW, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka mereka berkata, dia sedang sakit mata ya Rasulullah, ada di kemahnya lagi sakit mata, itu kan bengkak matanya, tidak tahu Allah alam penyakit apa. Pada yang penting jelas mereka mengatakan sakit mata. Maka Nabi SAW pun mengatakan, panggil dia. Dia lalu dipanggil, lalu Nabi SAW meniupkan mata Ali dengan sedikit air ludah beliau, lalu mendoakan, dan akhirnya mata Ali sembuh. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ali, ambillah bendera ini dan tembuslah benteng Khaybar. Ingatlah, kalau seandainya kau menjadi penyebab satu orang saja dapat hidayah di jalan Allah, kau akan mendapatkan lebih baik daripada humurun ni'am, artinya nikmat yang terbesar. Dan ingat, kalau kau memberikan menjadi penyebab hidayah bagi orang lain, kau akan mendapatkan pahalanya dari apa yang dia kerjakan setelah itu. Maka Ali pun radhiyallahu anhu datang ke sana dan hanya menembus benteng Khaybar. Tapi ringkas cerita kita adalah bagaimana Nabi SAW menyembuhkan mata Ali radhiyallahu anhu. Dan ini beliau sebutkan di poin ketiga. Begitu pula poin keempat, dalam perang Badr, Nabi SAW sempat menyembuhkan kaki Ibnu Hakam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sempat patah. Lalu Rasulullah SAW menyemburnya dengan ludah beliau. Maka pada saat itulah, pada saat itu juga kaki beliau sembuh dan ia tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi semua riwayat-riwayat ini diambil oleh para ulama dan dihubungkan dengan masalah pengobatan ya. Jadi Nabi SAW dalam pengobatan sering meniup, meludahi, meniupkan sedikit ludahnya ya. Begitu juga pada saat Hasan lagi sakit, cucu beliau, lalu beliau mengambil dengan jari beliau tanah, lalu beliau mengatakan, bismillahi turbati ardina, dengan nama Allah dan kesucian debu tanah kami, biriqati ba'dina, dan dengan ludah sebagian kami. Lalu beliau tiupkan meludah kecil di jari beliau yang ada debunya, yushfa bihi saqimuna, tersembuhkan orang yang sakit di antara kami. Lalu beliau menekankan di badan ya Hasan yang sedang sakit, lalu beliau ya, dengan izin Allah, Allah sembuhkan Hasan dengan sentuhan tangan Nabi SAW. Makanya dalam metode ruqyah syariah itu ada penggunaan meniup ya, meniupkan sedikit dengan ludah atau menekankan titik-titik di badan seperti itu. Kemudian juga beliau mengangkat poin yang kelima, adalah kuasa Nabi SAW terhadap pohon. Pernah dalam hadis Bukhari juga dijelaskan bahwasanya ada seorang badui lewat tiba-tiba di hadapan Nabi SAW. Orang ini belum muslim, lewat cuma lintas di Madinah, dia enggak tahu apa-apa tentang Islam. Lalu kata Nabi SAW, mau ke mana kamu? Biasanya orang Arab mengatakan, ya rajul, wahai laki-laki, kalau enggak dikenal, kamu mau ke mana? Dia bilang, saya mau ke rumah saya di padang pasir, di badui sana. Kata Nabi SAW, maukah saya tunjukkan kamu sesuatu yang lebih baik daripada kau pulang sekarang? Kata dia, tentu saja. Apa itu? Kata Nabi SAW, engkau mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka pasti itu lebih baik bagi kamu. Lalu kata orang badui tersebut, siapa yang menjadi saksi kalau kau benar utusan Allah wahai Muhammad? Nabi SAW melihat kiri kanan enggak ada sahabat, gitu kan? Maka beliau pun melihat ada sebuah pohon di ujung lembah. Maka beliau mengatakan, pohon itu tuh yang akan memberikan kesaksian. Lalu orang badui tersebut lihat ke arah pohon itu. Dalam hadis sahih dikatakan pohon tersebut berjalan bergeser seperti berjalannya manusia sampai berada di hadapan orang badui ini. Lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat, dan ini pada saat itu disaksikan oleh orang badui tadi, dan akhirnya badui ini menyebarkan kesaksiannya kepada para sahabat. Ini kuasa Nabi SAW terhadap pohon. Riwayat yang lain saya tambahkan dari poin kelima ini adalah riwayat tentang seorang pegulat dari Jazirah Arab yang bernama Rukhana. Saya pernah sampaikan beberapa rumah yang lalu di masjid kita ini, tapi saya ulangin sedikit. Rukhana ini badannya kekar, orangnya kuat, terkenal suka menjual jasa tenaganya. hanya untuk memamer, dan memang belum pernah kalah, subhanallah. Gulat gak pernah kalah karena kekarnya badannya. Dan gulat kita tahu ya, gulat itu tidak main. Kalau yang zaman dulu itu memang menekuk, menaklukkan tapi tanpa memukul gitu kan. Susah sekali menggulat-gulat-gulat seperti itu. Maka yang terjadi adalah dia selalu menjual jasanya. Orang-orang suku ini masih datang ditantang sama dia. Kalau kalah suku tersebut, dia boleh minta, si Rukana bisa minta apa yang dia mau. Satu kali dia datangin, dia dengar di Mekah ini ada masalah antara orang Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia bilang, datang ke Mekah, wahai Quraisy, mau enggak beli jasa saya? Kata orang Quraisy, apa jasa wahai Rukana? Dia bilang, saya akan mempermalukan Muhammad buat kalian. Kata orang-orang Quraisy, memang kamu mau buat apa? Dia bilang, saya akan tantang Muhammad gulat. Dan pasti saya kalahkan dia, karena saya belum pernah dikalahkan. Saya akan permalukan dia di hadapan orang-orang semua. Kata Quraisy, kalau kau bisa lakukan hai Rukana, maka apa yang kau minta saya kasih, kami kasih. Kata Rukana, baiklah. Kebetulan waktu itu Nabi SAW lagi tawaf depan Ka'bah. Lalu Rukana teriak dengan suara keras mengatakan, wahai Muhammad, berapa kali gitu, wahai Muhammad, sampai Nabi SAW dengar. Maka Nabi SAW pun balik mengatakan, ada apa wahai Rukana? Dikenal dia, ada apa kamu Rukana? Dia bilang, apa kau mau saya beriman hai Muhammad? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata Rukana, lawan saya bergulat, kalau kau menang, saya beriman. Si Rukana ini berpikir, Nabi SAW tidak akan mengatakan iya. Ya, karena ini dia jelas seorang pegulat yang terkenal, tidak mungkin kalah gitu. Dia sudah yakin, karena berpuluh-puluh kali jasa dia jual setiap saat itu, tenaganya memang tidak pernah kalah. Dan dia menantang setiap suku-suku Arab yang dia bisa bebas mengambil apapun yang mau, dia mau dari mereka. Maka dia kaget waktu Nabi SAW mengatakan, tentu saja. Maka berhadapanlah keduanya, lalu Nabi SAW bergulat dengan Rukana, subhanallah, dalam beberapa gerakan kalah Rukana. Satu kali tertekuk, gak bisa bergerak sama sekali dengan Nabi SAW. Saya sudah sebutkan juga ciri Nabi SAW ya, pertemuan ini sudah pertemuan kita yang ketiga kalau gak salah, tentang Nabi Muhammad SAW. Pertemuan pertama saya ceritakan fisik beliau, beliau tinggi besar, kekar. Badan Nabi SAW itu besar, pundaknya lebar, dadanya bidang, perutnya bersusun seperti batu yang keras. Nabi SAW juga orang yang kuat gitu kan, dan diberikan kekuatan 10 laki-laki seperti semua nabi-nabi diberikan kekuatan yang sama. Maka Nabi SAW pun mengalahkan Rukana sampai 10 kali. Waktu sudah 10 kali Rukana sudah habis akal, sudah habis jurus, gak tahu harus buat apa lagi. Maka Rukana berkata, wahai Muhammad, walaupun kau menang, saya gak mau beriman sampai pohon ini bicara. Ada pohon kurma di situ. Subhanallah, waktu dia bilang sampai pohon ini bicara, tanpa Nabi SAW suruh pohon itu tiba-tiba mengeluarkan suara, satu Mekah dengar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan ini disampaikan oleh para sahabat dalam hadis sahih, bahwasanya pohon tersebut mengeluarkan suara, bukan cuma suara biasa, mengeluarkan suara syahadat, subhanallah. Dan ini sebuah mujizat untuk Nabi SAW. Ini kalau pegang buku bisa lihat halaman 76, poin nomor 5 tentunya. Kemudian juga Nabi SAW di poin ke-6 beliau sebutkan tentang kuasa beliau terhadap pohon, yang masih pohonnya. Tadi ada pohon memberikan kesaksian, orang Badui tadi yang masuk Islam, kemudian Rukana. Dan ada satu lagi, Nabi SAW seringkali jemaah sekalian kalau lagi ceramah di awal-awal Islam, beliau seringkali sandar di sebuah batang pohon kurma yang besar. Jadi zaman Nabi SAW itu, batang kurma ditebang atasnya, ditebang bawahnya, ditancapin di tanah, lalu direntetin jadi menjadi tembok gitu. Ada sebuah batang kurma yang besar sekali di depan mihrab Nabi SAW. Pas jadi Nabi kalau sholat menghadap ke situ, kemudian Nabi SAW kalau capek habis ceramah sandar di situ. Pokoknya pohon itu multifungsi ya. Ada seorang sahabiat Nabi, dalam hadis Bukhari dikatakan seorang sahabiat Nabi perempuan berkata, ya Rasulullah, saya lihat Anda letih sekali kalau ceramah, Anda selalu capek, sandar gini. Bagaimana saya punya seorang pegawai, ya kalau kita sekarang kita katakan pegawai, yang mahir membuat kayu, memahat kayu. Mau enggak saya buatin mimbar? Kata Nabi SAW, silahkan, buat aja, gitu kan. Maka ibu itu pun menyuruh pegawainya untuk membuat mimbar. Tidak disebutkan waktunya berapa lama. Setelah mimbar tersebut jadi, bertepatan dengan hari Jumat, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi SAW, berkata, dan perlu Anda tahu, masjid Nabi di zaman dulu itu tidak ada atapnya ya. Jadi zaman dulu itu cuma tembok saja, karena Madinah itu bisa dikatakan mungkin 5 tahun sekali baru hujan. Hujannya pun cuma sebentar, paling 15 menit, 10 menit, sebentar sekali hujan. Jarang sekali hujan, bisa dikatakan tidak hujan lah gitu. Jadi zaman Nabi SAW memang atap itu tidak mesti dibiarin terbuka, jadi ada udara, sirkulasi udara. Hujan ya basah gitu kan, panas ya panas, ya, seperti itulah. Maka Anas bin Malik berkata, saya pun melihat Nabi SAW waktu lihat mimbar tersebut naik ke atas mimbar. Dan mimbar itu terdiri dari 3 anak tangga. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau mau membuat mimbar disunnahkan membuat 3 anak tangga. Tapi karena waktu itu 3 anak tangga dibuatkan oleh sahabat ini. Dan Nabi SAW tidak menegur, tidak menyalahkan gitu kan. Walaupun ini cuma hukumnya sunnah. Artinya boleh mimbar tanpa tangga, boleh juga tangganya lebih, gak ada masalah. Tetapi kalau waktu itu mimbar Nabi SAW 3 anak tangga. Ringkas cerita, Nabi SAW naik ke mimbar tersebut, kata Anas bin Malik, waktu Nabi SAW mulai salam, kemudian muadzin Bilal mulai kumandangkan azan, kita tahu biasanya, kalau laki-laki sudah tahu tuh, kalau khatib sudah ada semimbar, azan dikumandangkan, hening masjid, gitu kan. Biasa begitu, gak ada suara, semua dengerin azannya. Kata Anas bin Malik, tiba-tiba kami mendengar suara tangisan anak bayi. Lalu kami cari suara tersebut, gak mungkin. Kalau ada ibu-ibu bukan sholat Jumat yang hadir mungkin kalau sholat lima waktu bawa anaknya. Tapi ini gak ada, bapak-bapak semua. Dan tidak mungkin bawa bayi di masjid gitu. Dia bilang kami cari suara tersebut tidak ketemu. Sampai akhirnya suara tersebut makin lama azannya Bilal. Makin mendekati hayya 'alas shalah, makin keras suara tersebut dan berubah seperti suara induk unta yang sedang mencari anaknya. Maka tiba-tiba kami menyaksikan Nabi SAW turun kembali dari mimbarnya. Bayangkan kalau khatib di atas mimbar turun lagi kembali. Mendatangi batang pohon yang ada di depan mihrab beliau yang besar itu. Lalu memeluknya dan berkata, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya. Dia menangis, maksudnya batang pohon ini menangis. Karena kehilangan zikrullah. Artinya selama ini saya kalau capek sandar di dia, saya menjadikan seperti mimbar gitu ya, capek sandar berdiri selalu dekatnya. Ini karena Nabi SAW pindah, batang pohon yang sudah mati di mata manusia itu nangis. Lalu kata Nabi SAW, dan demi Allah kalau seandainya saya tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Dia akan menangis sampai hari kiamat. Dan ini mujizat Nabi SAW. Kalau yang kita sebutkan malam ini sudah sampai yang ke-8. Kalau di poin ini yang ke-6 tentunya, karena tadi ada beberapa yang saya tambahkan. Kemudian juga poin ketujuh beliau mengatakan ada doa Rasulullah SAW untuk kehancuran kerajaan Kisra. Kisra ini kerajaan Persia ya, kerajaan Persia. Jadi pernah Nabi SAW mengutus, sudah masuk waktu? 5 menit lagi. Pernah Nabi SAW mengutus sahabat-sahabatnya. Ya, kalau kita sekarang duta, pergi ke Raja Romawi, ajak masuk Islam, Raja Kisra. Beberapa raja Najasyi di Afrika semua menerima. Ada yang masuk Islam, ada yang memberikan hadiah, tapi Raja Kisra ini emang sombong dia. Orang-orang Kisra ini orang Persia. Persia ini umumnya itu badannya kekar-kekar. Kalau sekarang itu Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, itu semua dulu wilayah Persia namanya. Satu wilayah dulu itu namanya Persia. Kerajaan besar menguasai dunia waktu itu. Maka waktu tiba sahabat ini mengantar surat Nabi SAW, Kisra lalu membahasakan dalam bahasa dia, bahasa Persia kepada penterjemahnya, siapa itu Muhammad ngaku-ngaku Nabi dan meminta saya tunduk pada dia. Ya, kemudian dia suruh sahabat yang mengantar surat untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Maka tibalah berita kepada Nabi SAW bahwasanya si Kisra merobek surat Nabi SAW dan membunuh utusannya. Maka kata Nabi SAW, mazzaka risalati mazzakallahu mulka. Dia telah merobek suratku, maka Allah juga akan merobek kerajaannya. Maka ternyata sebelum meninggal Nabi SAW telah terjadi kekacauan-kekacauan di kerajaan Kisra. Dan akhirnya di zaman khilafahnya Umar bin Khattab, seluruh wilayah Kisra akhirnya dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan Nabi SAW mengatakan, segelintir dari sahabatku akan merebut Darul Baydha, sebuah istana putih milik Kisra. Jadi cuma beberapa sahabat saja yang masuk, dan itu betul memang. Beberapa sahabat Nabi SAW terbukti perkataan beliau, masuk ke istana Kisra, Kisra sudah lari, semua sudah lari. Ninggalin wilayah tersebut dan akhirnya masuk Islam semua. Dan subhanallah, setelah masuk Islam semua wilayah, umumnya wilayah Persia. Kalau Anda belum tahu, maka 6 orang imam hadis kita dari wilayah Persia. Imam Bukhari itu dari Rusia, Imam Muslim dari Nisabur, itu wilayah Rusia juga, Imam Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ini semua orang-orang Persia. Justru karena Islam sudah diekspansi ke sana, akhirnya mereka mengenal Islam, mereka hafal Quran, mereka jadi ulama hadis. Mereka jadi ulama hadis. Ini juga salah satu manfaat kalau ada Islam yang diekspansikan ke wilayah. Saya juga sering diberatkan jemaah sekalian, ada pemahaman yang keliru. Kita menganggap jihad itu hanya akan terjadi kalau kita membela diri. Bukan. Jihad itu bisa dengan dua keadaan. Bisa kita membela diri kalau diserang, atau memang muslimin punya pemimpin yang kuat, lalu dia menyuruh jihad, ekspansi Islam. Tawarkan wilayah-wilayah yang belum kenal Islam, masuk Islam, kalau nolak bayar upeti, kalau nolak perang. Emang begitu. Nah, selain mereka masuk Islam, maka disebarin Islam. Itu kebanyakan seperti itu. Kita lihat di zaman Nabi SAW itu banyak sekali ya. Seperti kota Mekah sendiri diekspansi oleh Nabi SAW. Kemudian ada wilayah Tabuk, yang perang Tabuk terkenal, itu diekspansi oleh Nabi SAW. Dan ada cukup banyak peperangan zaman Abu Bakar juga, seluruh jazirah Arab zaman Umar sampai Persia. Ada perang Qadisiyah yang kita kenal di Persia. Kemudian ada perang Yarmuk di wilayah Romawi. Itu juga adalah ekspansi Islam, sampai akhirnya membuat Islam itu menyebar kemana-mana. Allahu a'lam. Sudah masuk waktu? Baik, poin ke-8, doa beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, kata penulis buku Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, agar menjadi faqih dalam agama. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu masih kecil rajin sekali, di mana Nabi ada pasti Abdullah bin Abbas ada di situ. Dengarin, ikut, ceritain cara jalannya Nabi. Sampai Nabi SAW lihat dia luar biasa nuntut ilmu, sampai ditepuk dadanya oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, semoga Allah menjadikanmu ulama kaum muslimin. Semoga Allah menjadikanmu ulama muslimin. Kamu faham ilmu agama. Dan akhirnya betul Abdullah bin Abbas menjadi ulamanya sahabat. Poin ke-9, makanan yang menjadi banyak berkat doa beliau. Sehingga makanan sebanyak 2 mud atau 1,35 kilo gandum dapat dimakan oleh lebih dari 80 orang. Ini sering kali terjadi. Jadi Nabi SAW punya tradisi, itu setiap hari beliau sering kali disuguhi oleh sahabat. Dan sahabat ini undang, sahabat ini undang. Nah, sering kali Nabi SAW kalau diundang oleh satu sahabat, itu biasanya ada sahabat-sahabat lain yang tidak diundang juga ikut, karena ingin lihat Nabi SAW sampai apa, kejadian apa gitu. Maka sering kali kalau Nabi SAW sampai ke rumah sahabat, itu sering kali makanannya gak cukup. Maka selalu terjadi, umumnya hampir setiap kali terjadi, kalau makanan kurang, pasti Nabi SAW doakan dan akhirnya menjadi banyak. Akhirnya menjadi banyak. Insya Allah nanti sebentar mungkin sudah selesai azan, kita akan lanjutkan beberapa poin, tinggal 3-4 poin saja tentang mujizat Nabi SAW. Baru kita buka tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Sampai sini dulu insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mohon maaf, tadi saya baru teringat kalau saya habis isya sebenarnya ada janji. Jadi mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan, atau mungkin yang sudah ada di meja saya saja ini yang akan saya jawab. Mungkin insyaallah di kesempatan lain saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Kita masuk ke lanjutan, ada sisa 3 poin yang beliau masukkan dalam mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya atau keluarnya air dari jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam di kesepakatan Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kurang lebih 80 km dari kota Mekah. Jadi satu hari pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat menuju ke Mekah untuk umrah, dan jumlah mereka sekitar 4.400 sampai 1.500 orang. Khilaf di antara ahli sejarah tentang jumlah mereka, tapi tidak kurang dari 1.400. 1.400 ini mereka semua menuju ke sana pakai baju ihram. Pada saat mereka pakai baju ihram, enggak apa-apa, enggak masalah. Sini aja. Ya. Tapi maaf, mungkin enggak ditambah dulu ya. Ya. Saya juga sebenarnya jemaah baru tiba dari bandara ini. Saya baru 2 minggu diuntang ke tur ke Australia kemarin. Jadi memang kondisinya juga saya butuh istirahat, tapi ada memang janjian juga habis Isya. Jadi mohon maaf saya belum bisa terlalu banyak nanti kasih pertanyaan yang harus dijawab. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ke sana 1400 orang pas di Hudaybiyah ditahan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk Mekah. Tahun depan baru boleh. Akhirnya ada banyak kejadian pada saat itu tentunya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bertahallul mencukur rambut beliau di Hudaybiyah, dan ini juga hukum sendiri bagi orang yang sudah niat pergi umrah atau pergi haji kemudian terhalang tengah jalan, mungkin ada serangan, mungkin sakit tiba-tiba ya, seperti terjadi perang misalnya, maka ini dia boleh bertahallul di tempat yang dia memang tertahan itu, kemudian dia pulang gitu kan. Nabi SAW melakukan itu di Hudaybiyah. Terjadilah kesepakatan, tapi ringkas cerita waktu itu, waktu Nabi SAW memerintahkan untuk pulang ke Madinah setelah bertahallul, sempat beliau ingin wudu sholat duhur yang akan dijamak dengan asar. Lalu didatangkanlah seember air dan semua sahabat ngerumunin air tersebut. Semua sahabat mengerumuni air tersebut. Pada saat tiba di air tersebut didatangkan di hadapan Nabi SAW, maka semua sahabat datang sampai Nabi kaget. 1400 orang semuanya datang mengerumuni Nabi SAW. Jadi kata Nabi SAW, ada apa dengan kalian? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, perawi hadis ini, mengatakannya, Rasulullah, air kami sudah habis, tertinggal yang di ember ini yang di depan Anda. Maka kata Nabi sallallahu, kata Jabir bin Abdullah, saya menyaksikan dan kami menyaksikan jutaan, waktu itu ribuan orang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangannya ke dalam air, kemudian keluarlah air dari jari-jari beliau sampai membuat ember tersebut tumpah-tumpah airnya, dan kami pun mengisi kendi-kendi kami semuanya. 1400 orang itu, 1399 kena 1400 dengan Nabi SAW, mereka semua isi kendi-kendi tempat minum mereka, mereka semua berwudu, tangan Nabi SAW masih mengeluarkan air, sampai mereka semua sudah selesai baru Nabi SAW angkat tangannya dan akhirnya air tersebut berhenti, air tersebut berhenti. Dan ini para ulama memasukkan dalam contoh mukjizat Nabi SAW dalam menguasai air, dalam menguasai air. Ada kejadian kecil di sini tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar, tapi saya akan tambahkan. Kalau yang sudah pernah dengar kisahnya, alhamdulillah di review. Kalau yang belum, maka mudah-mudahan menambah keimanan. Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini salah satu kepala suku Arab di Yaman yang mengaku sebagai nabi di zaman Nabi SAW, di akhir zaman, di akhir hidupnya Nabi SAW, di tahun 10 dan awal tahun 11 Hijriah. Tapi Nabi SAW baru membentuk pasukan untuk menyerang, ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia. Musailamah al-Kadzdzab ini mengaku sebagai Nabi dan pengikutnya dia dari sukunya 100 ribu orang. Jadi banyak sekali, luar biasa pengikutnya. Waktu itu Nabi SAW sempat didatangi oleh orang-orang Ansar dari Madinah. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini sudah menggali sumur dan capek luar biasa, sudah dalamnya juga, dalamnya sudah sangat dalam, airnya asin, enggak tawar, enggak bisa dipakai. Coba Anda lihat ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mendatangin sumur tersebut, lalu berdoa dan beliau meludah ke sumur itu. Tiba-tiba air yang asin berubah menjadi tawar. Dan itu menghebohkan luar biasa jazirah Arab waktu itu dan terdengar oleh pengikut-pengikutnya Musailamah. Pengikutnya Musailamah berkata, wahai Nabi kami Musailamah, Nabi yang di Hijaz di kota Madinah itu, ada pengikutnya yang gali sumur, airnya asin, kemudian mereka datang minta tolong, lalu dia datang meludah, tiba-tiba jadi tawar. Ini kami punya sumur, airnya tawar, coba kamu ludahin, siapa tahu jadi enak. Musailamah ini datang ke sumur tersebut, ini riwayat sahih, datang ke sumur tersebut, lalu komat-kamitkan mulutnya, dia meludah, tiba-tiba air sumur itu berubah lebih busuk daripada bau kencingnya keledai. Dikatakan di dalam hadis sahih seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memalukan. Ada kisah yang lain juga sedikit berhubungan dengan masalah itu, tapi bukan ya, bukan air, tapi dia Nabi SAW biasa juga tradisi di Madinah, jemaah sekalian, kalau ada anak baru lahir dibawa kepada beliau, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengelus rambutnya, mentahniknya, kurma dihalusin, ditempel di langit-langitnya, biasa sunnahnya baik kalau baru lahir begitu, memberikan nama gitu kan. Nabi SAW mendoakan, itu biasa tradisi di Madinah dan bagian daripada syariat kita karena Nabi SAW lakukan. Gitu. Ada satu anak dibawa kepada Nabi SAW, rambutnya anak itu sudah dicukur, sudah ditimbang, seperti kalau orang akikah ditimbang, nanti diinfakkan senilai, misal rambut bayi dicukur, ditimbang dengan timbangan perak atau emas, berapa gram, dilihat nilai uangnya berapa, diinfakkan di jalan Allah. Itu sunnah Nabi SAW bagi anak bayi. Anak ini, bayi ini baru digundul, lalu datangkan di depan Nabi SAW, lalu Nabi SAW elus kepalanya bayi itu, tiba-tiba rambutnya tumbuh. Tiba-tiba pada saat itu orang saksikan rambutnya keluar lagi, tumbuh lebat gitu. Terdengar juga ini oleh pengikutnya Musailamah. Lalu dia bilang, wahai Nabi kami, itu Nabi yang di Hijaz, elus kepalanya anak bayi, ya gundul, tiba-tiba tumbuh rambutnya. Ini ada anak kecil rambutnya bagus, coba elus juga, siapa tahu bisa lebih bagus rambutnya gitu. Itu kisah nyata. Maka Musailamah pun dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia elus rambutnya anak kecil tersebut, tiba-tiba rontok dan menjadi gundul, serta anak itu sampai turunannya semua gundul. Jadi ini kisah nyata terjadi seperti itu. Kisah yang lain beliau angkat di sini adalah kisah tentang Isra Mi'raj, dan ini mungkin sudah kita tahu sama-sama. Ringkas cerita adalah Allah turunkan surah nomor 17 Isra dan Mi'raj, dan ini salah satu mukjizat Nabi SAW yang tidak akan pernah terjadi oleh nabi-nabi sebelum beliau dan juga oleh nabi-nabi setelah beliau, apalagi manusia biasa. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan adalah kitab suci Al-Quran, yang merupakan kitab ini adalah mukjizat Nabi SAW yang terbesar. Beliau mengatakan, mengangkat dalil Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengenai hal itu beliau bersabda, ma minal anbiya'i illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya فأرجو أن أكون أكثرهم أكثر أكثرهم تابعاً يوم القيامة. Tidak ada seorang nabi pun selain aku, melainkan telah diberikan ayat-ayat atau mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, mirip-mirip, yang dengannya manusia akan beriman kepada risalahnya. Dan sungguhnya aku dikaruniakan Al-Quran yang merupakan wahyu yang diwahyukan langsung Allah kepadaku. Maka aku berharap dengan wahyu tersebut Al-Quran, aku menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan subhanallah, memang Al-Quran ini para orang-orang non-muslim pun mengakui bahwasanya ini kalau buatan manusia maka tidak akan pernah ada buku yang bisa bertahan sampai 1400 tahun. Dan Al-Quran terbukti bukan cuma bertahan, makin banyak yang hafal, makin banyak yang pelajari, dan semua teori-teori dalamnya selalu terbukti ya setelah diadakan penelitian yang cukup jauh. Terakhir saya lihat kemarin, subhanallah, ada cuplikan dari Timur Tengah, dan saya tutup dengan kisah ini baru saya baca pertanyaan. Ada seorang peneliti muslim dari wilayah negeri Syam ya, tepatnya di Syria, dia mengadakan penelitian tentang i'sar. I'sar ini badai. Jadi di antara badai-badai itu selalu diteliti oleh para ilmuwan, sampai ilmuwan muslim ini mempelajari jenis-jenisnya. Ada badai debu, ada badai angin, ada macam-macam badai, tapi ada satu badai yang mengkelitik para ilmuwan, dan ini badai yang terakhir ditemukan terjadi di Australia. Ini baru kurang lebih kejadian sebulan atau sebulan setengah yang lalu. Mereka kaget menangkap dengan kamera, ternyata ada badai angin yang bertiup, itu di tengah-tengahnya ada api. Di tengah-tengahnya ada api, dan ini belum pernah terjadi. Dan dalam hitungan menit, 1,5 menit saja, itu sudah bisa membakar kebun waktu itu di dekatnya, itu 5 hektar. 1,5 menit membakar kebun 5 hektar. Ada cuplikannya di HP saya kebetulan, dan itu langsung cuplikan dari acara tersebut. Dan di acara itu juga kebetulan lagi diperlihatkan cuplikan badai itu gitu. Lalu kemudian ilmuwan kita ini berkata, saya terkagum sekali, luar biasa, karena para ilmuwan di barat pun mengadakan penelitian pada sudah lihat cuplikan tersebut dan berkata, ini badai yang baru kami tahu kalau ada badai yang ada apinya. Dan ternyata api itu sebenarnya bukan badainya yang berapi, tapi karena kuatnya pusaran angin sehingga membuat suhu panas meningkat dan keluarlah api dari situ. Dan api itu berada di tengah-tengah, akhirnya dia membakar semua yang dilewatin. Lalu kata dia, saya lebih kagum lagi, ternyata waktu saya telusuri Al-Quran, ada kisah di dalam Al-Quran diceritakan tentang Bani Israel. Ada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengirim ya kepada kebunnya orang itu i'sar. Kata Allah, i'sarun fihi narun fahtarakat. Dia bilang, Dan dalam Al-Quran disebutkan tentang kebunnya itu dihantam dengan badai, yang badai itu kata Allah di dalamnya ada api, dan dengan karena adanya api maka terbakarlah kebun tersebut. Dan banyak sekali subhanallah teori-teori dalam Al-Quran yang terbukti dengan majunya teknologi sekarang. Allahu a'lam. Tentu kalau ada teman-teman yang mendapatkan lebih dari ini, mujizat Nabi SAW bukan mustahil, karena saya sedang mengkaji buku ini dan mungkin ada yang lain, karena ada buku misalnya Sahih Mujizat Nabi SAW, itu ada juga, mungkin ada yang belum sempat saya sebutkan, dan apa yang terlintas di benak saya tadi saya tambahkan saja. Jadi bukan mustahil Bapak Ibu bisa memperkuat atau memperdalam ilmunya dengan membaca lagi mujizat Nabi SAW. Karena dengan malam ini kita selesai di bab itu, kita akan pindah dengan beriman kepada hari kemudian di waktu yang akan datang. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya berkaitan dengan ketentuan mahram dalam ibadah haji dan umrah. Bagaimana hukum seorang perempuan yang pergi umrah atau haji tanpa mahram? Apakah ada bedanya hukum tersebut antara haji dan umrah? Ini khilaf diantara ulama, khilaf diantara ulama. Tentu mayoritas ulama Hanabilah, Hanabilah yang berfaham mazhab Hambali, dan ini biasanya memang lebih dominan di negeri Saudi, gitu ya, yang menyatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram, sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih, gitu kan, riwayat Imam Muslim, di mana kata Nabi SAW tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram, gitu kan? Itu hadis. Jadi jelas di sini dilarang perjalanan sehari semalam. Nah, dari hadis inilah menjadi dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tolok ukur sehari semalam adalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi itu tolok ukurnya Madinah Mekah yang 416 kilo sekarang diukur kilometernya, itu ditempuh dalam 3 hari 3 malam di zaman Nabi SAW. Berarti kalau sehari semalam diambil tolok ukur perjalanan di zaman Nabi SAW, berarti 416 kilo sekarang dibagi 3, gitu kan? Kurang lebih 100 lebih ya, 135 kilo lah ya. Jadi kalau sudah 135 kilo wajib wanita safar harus ada mahramnya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini umumnya banyak teman-teman dai-dai kita di Indonesia juga berpegang dengan pendapat ini dan tersebar luas di kalangan kita, gitu kan. Ada pendapat kedua mengatakan sama dari hadis yang sama, tapi mereka bilang bahwasanya perjalanan sehari semalam ini bukan tolok ukurnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tolok ukurnya adalah perhitungan waktu yang sebenarnya. Jadi tidak dilihat lagi jaraknya, tapi yang dilihat adalah sebab kenapa perempuan disuruh pakai mahram, karena keamanan, gitu kan. Dan yang kedua, sehari semalam ini harus dihitung seperti apa adanya. Misal bukan tolok ukurnya Madinah Mekah, kayak sekarang Jakarta Jeddah ditempuh dengan pesawat 9 jam, berarti kurang dari 24 jam, gitu kan, kurang dari sehari semalam. Berarti tidak keluar dari, kalau dari hadis ini, dari pendapat kedua mengatakan perjalanan haji dan umroh di bawah 24 jam itu, 9 jam tadi berarti dibolehkan. Asal diikuti dengan sebab perempuan disuruh pakai mahram adalah keamanan. Ini pendapat ya, bukan pendapat saya. Saya mengangkat pendapat para ulama agar lebih pencerahannya lebih jelas. Nanti masalah antum mau memilih pendapat yang mana silahkan, bebas-bebas saja. Tapi kita harus bisa sportif menerima pendapat orang, karena saya lihat banyak ikhwah di Indonesia ini kaku sekali dalam menuntut ilmu, gitu kan. Begitu dia tahu satu pendapat dari ustadz ini, udah yang lain salah. Nggak boleh, kita harus lihat dalilnya, gitu kan. Kita sebagai penuntut ilmu harus belajar dalil. Nggak boleh. Saya waktu sampaikan ini di salah satu taklim saya di Al-Azhar Kebayoran, lalu ada rupanya beberapa ikhwah yang sempat hadir di teman-teman ustadz yang lain gitu, lalu dia bilang mungkin karena ini ustadz, karena pendapat ini ustadz Khalid nggak diajak di Rodi-Roja gitu. Terus saya, tapi saya gak dengar ada murid saya yang datang sampaikan. Saya bilang, ya akhi, apa hubungannya saya dengan Radio Roja, apa hubungannya dengan saya tidak diajak? Apa memang antum pernah tahu saya gak diajak, gitu kan? Masa saya menyampaikan pendapat terus langsung dibanding-bandingkan gitu? Ini bukan masalah membanding-bandingkan gitu. Saya hanya mengangkat pendapat ulama karena sama-sama dari dalil yang sama, gitu kan? Dan saya sudah pastikan sama Dr. Sulaiman Raheli pada saat beliau datang di Masjid Al-Fatah, dan saya sampaikan sama beliau, Syekh, ini khilaf tentang masalah ini sangat kental, saya bilang gitu, gitu kan? Apakah memang kita harus memvonis satu pendapat saja Kalau antum bilang kita memvonis, saya akan vonis dengan satu pendapat sebagaimana lainnya ikhwan. Artinya enggak boleh perempuan safar tanpa mahram. Titik. Ya, kalau perjalanan sehari semalam patokannya karena jarak Madinah Mekah yang berarti 135 kilo. Terus beliau akhirnya menyampaikan kepada saya, beliau bilang itu pendapat, tapi ini memang lebih didahulukan dibandingkan pendapat yang kedua, memang yang mengatakan bahwasanya perempuan itu dihitung sehari semalamnya, itu tolok ukurnya memang jamnya, jadi sudah tidak ada lagi jaraknya, kan gitu, diikuti dengan syarat yang atau hikmah daripada kenapa perempuan pakai mahram, karena keamanan, gitu kan, karena keamanannya. Kalau lewat dari 24 jam maka tidak boleh. Saya duduk juga dengan salah satu syekh, muridnya Syekh Albani, waktu itu beliau datang Jakarta, lalu sama-sama saya di mobil, saya sempat tanya, Syekh, antum kasih gambaran dalil yang jelas buat saya, karena ini sering bertanya di majlis ta'lim, apa yang saya harus sampaikan, karena pendapat ulama ini, apakah memang saya harus fokus saja ke satu pendapat, udah biar umat konsumsi pendapat itu, tapi efek negatifnya, nanti mereka itu hanya fanatik dengan pendapat itu. Kalau ada yang pendapat lain disampaikan yang memang juga khilaf dasarnya ulama dari zaman dulu, mereka gak bisa terima. Atau saya angkat apa adanya semua, yang penting memang dalilnya jelas, nanti biarin umat memilih, gitu kan. Terus dia tanya kasus apa, saya jelaskan tentang masalah kasus perempuan safar tanpa mahram. Subhanallah, beliau bilang sama saya sendiri, gitu kan, sampai beliau hadiahkan kepada saya beberapa bukunya. Dia bilang, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi yang jelas beliau sangat masyhur. Beliau mengatakan kepada saya, Khalid, ini kasus masalah khilaf perempuan safar tanpa mahram ini, tetap ulama memang di Timur Tengah lebih cenderung dengan pendapat tidak boleh tanpa mahram kalau perjalanan kurang dari sehari semalam, tolok ukurnya perjalanan Madinah, gitu kan. Baik, pendapat yang kedua mengatakan tetap sehari semalam itu 24 jam. Selama dia safar, perjalanannya kurang dari 24 jam. Perjalanan, kalau tiba lokasi itu sudah enggak dihitung. Karena kalau tiba lokasi berarti sudah tiba di tujuan. Perjalanannya, busnya, mobilnya, kapal lautnya, kereta apinya, pesawatnya, itu yang dihitung. Kalau itu perjalanannya kurang dari 24 jam, pendapat kedua mengatakan tidak ada masalah. Apalagi kalau keamanan, gitu kan. Sekarang contoh, kalau perempuan safar dari Jakarta ke Surabaya, ada seorang muslimah mau safar dari Jakarta ke Surabaya, ada hajat, ibunya sakit misalnya, suaminya lagi sibuk, perjalanan pesawat 1 jam, Jakarta-Surabaya itu hampir 1000 kilo. Kalau kita tolok ukurnya hadis Nabi SAW tadi adalah jarak Madinah-Mekah, gak boleh dia safar. Jakarta Surabaya nggak boleh safar, haram, harus ada mahramnya, nggak bisa. Mau ibunya mati, mau apa itu nggak ada urusan, pokoknya nggak boleh safar, gitu kan? Kalau pendapat kedua enggak, kalau dia sudah mendapatkan keamanan dalam safarnya itu, seperti sekarang coba, kalau muslimah naik pesawat Jakarta Surabaya, ada yang berani ganggu di pesawat? Dikeroyokin satu pesawat itu kalau diganggu, iya kan? Karena faktor keamanannya sudah ada, gitu. Faktor keamanan itu aman, nggak ada masalah, gitu. Gak ada masalah, itu berarti sekarang banyak sekali muslimah yang datang dari Bandung, pedagang, naik bus dari Bandung ke Jakarta ke Tanah Abang belanja, balik lagi ke Bandung. Bagaimana itu hukumnya? Kalau tidak ada mahramnya bagaimana? Kalau janda, banyak itu kasus-kasus terjadi. Di pengajian saya banyak yang bertanya begitu. Ini bagaimana Ustaz, kalau saya harus pakai mahram, saya gak bakal dagang. Gak bisa. Sementara saya duduk di bus, saya terhormat. Duduk gak ada yang ganggu, pakai AC, pakai aman. Saya belanja, saya pulang lagi sebentar. Gak ada masalah tuh bagaimana? Coba kira-kira posisi saya sebagai dai, saya harus bilang apa? Gak bisa, harus pendapat pertama. Ini yang saya tanyakan kepada Syekh. Saya harus angkat realita pendapat ulama, atau memang saya harus bawa umat kepada satu pendapat saja, gitu kan? Jadi ikhwan, jangan buru-buru memvonis ya. Ini banyak sekali yang vonis-vonis saya aneh-aneh ini. Jadi saya cuma mengangkat pendapat, antum bebas memilih, silahkan. Dan sebagai penuntut ilmu, saya dan antum juga semua, kita masih sementara menuntut ilmu. Coba lebih bisa membuka diri untuk menerima pendapat, gitu kan? Lebih bisa mendiri. Pernah Syekh Utsaimin rahimahullah didatangi oleh seseorang mahasiswa tamatan Madinah juga, sudah doktor di Amerika. Saya kenal beliau, gitu kan? Beliau sudah doktor, beliau datang. Beliau datang kepada Syekh Utsaimin, beliau mengatakan sendiri, Syekh, sebenarnya pendapat-pendapat yang antum sampaikan ini, pendapat yang sudah ditarjih, yang sudah dipilih mutlak, atau memang antum berpegang pada mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad gitu kan. Kata Syekh Utsaimin kepada dia, dia bilang sama saya sendiri, Masjid Nabawi, dia bilang, Syekh sendiri mengatakan kepada saya, oh saya bermadhab Hanabilah. Kata Syekh Utsaimin, nah mayoritas teman-teman kita berpegang pada pendapat beliau, itu benar-benar saja, bukan salah, benar-benar saja. Tapi jangan sampai memvonis ke satu pendapat, kita harus bisa melihat kepada dalil, kita kan diberikan akal untuk berpikir gitu kan. Jadi jangan sampai salah paham dengan masalah ini, saya cuma mengangkat pendapat ya, pendapat ulama seperti itu. Apa benar ada ketentuan bagi pemerintah Saudi yang memperbolehkan perempuan di atas 45 tahun boleh pergi haji atau umrah tanpa mahram? Kalau ada ketentuan tersebut, apa pertimbangannya? Bagaimana kita mensikapi ketentuan tersebut? Ada hukum agama yang membedakan umur, padahal perempuan usia 45 tahun juga masih kelihatan cantik. Ya. Allahu a'lam, saya enggak tahu. Saya enggak tahu apa sebabnya kerajaan Saudi mengeluarkan itu, tapi memang setahu saya ada. Setahu saya di kerajaan Saudi ada. Ya. Ini biasa teman-teman travel yang tahu nih. Jadi kalau sudah di atas 45 tahun itu sudah enggak apa-apa tanpa mahram. Sekarang memang ada peraturan. Apa pertimbangannya Allah alam. Saya enggak tahu, saya enggak pernah tanya dutanya, enggak pernah ketanya ke kedutaan Saudinya, gitu kan. Sebenarnya apa hukum isbal dan memanjangkan jenggot, sunnah atau wajib? Wajib ada. Isbal itu enggak boleh, memang dilarang dalam Islam. Ada bahasan saya 2 jam saya bahas itu dosa besar. Lupa saya yang keberapa itu. Kalau enggak salah di YouTube, ha? 72. Jazakallah khair. 72 tentang masalah isbal. Jadi memang isbal itu di dua hadis. Hadis yang masih diperselisihkan ulama tentang kesahihannya, tapi lebih yang ada pendapat ulama membawa hadis ini ke hasan tentang batalnya salat orang yang menutup isbal mata kakinya. Ada yang melemahkan hadis, tapi ada yang menghasankan hadis itu juga gitu kan. Hadis yang lain di luar sholat itu lain lagi, di luar sholat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW mengatakan orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah musbil dan mannan, gitu kan? Orang yang menutup mata kakinya bagi laki-laki dan orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, itu hadisnya. Bisa kembali mungkin ke bahasan saya di YouTube karena saya tidak terlintas sekarang semua dalilnya. Dosa besar ke-72 tadi ya. Kalau memanjangkan jenggot itu juga hadis Nabi. Kalau Imam Az-Zahabi mutlakkan wajib. Dan beliau bahkan mengangkat, kalau tidak salah saya bahas di dosa besar ke-80 sekian. Saya tidak ingat itu, tapi masalah ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Hakim dalam surat dan disahihkan oleh beliau dalam hadis ini. Laisa minna man lam ya'khud bi syaribihi. Ya. Dan boleh hubungkan dengan hadis u'fu liha. Ya. Jadi beliau menghubungkan hadis ini dengan hadis yang pertama. Jadi hadis pertama bunyinya, bukan dari golongan kami yang tidak memotong kumisnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sampai saya panjang lebar membahas, dan Bapak Ibu, saya juga kaget ya pada saat saya mendapatkan data-data yang luar biasa itu. Coba search deh informasinya di Google tentang yang berhubungan dengan kesehatan laki-laki, membiarkan kumis atau mencukurnya. Contoh banyak sekali penelitian dokter itu. Jadi lebih bagus memang dia memotongnya. Dan apa manfaatnya dari sisi kesehatan bagi laki-laki kalau memelihara jenggotnya? Itu kalau antum baca, langsung antum biarin jenggotnya. Gak apa-apa lah, biar jenggot Pancasila 2-3 gak apa-apa. Pelihara aja, sunnah Nabi gak apa-apa. Gitu kan? Kalau seandainya satu jenggot ini bebannya 10 ton, wajar antum berat. Ini rambut ringan, biarin aja. Gak masalah. Dapat pahala, waktu berlalu dan pahala tetap berjalan. Bagaimana caranya menerangkan kepada ibu saya, adik-adik saya dan juga teman saya tentang isbal dan memanjangkan jenggot tersebut? Mereka tidak setuju dan cenderung takut melihat orang yang berpenampilan seperti itu. Tugas kita menyampaikan, akhi. Tugas kita menyampaikan, gitu kan? Itu saja cukup. Masalah orang terima tidak terima itu bukan tugas kita. Dakwah itu targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Kalau antum targetnya penerimaan, antum akan kecewa kalau enggak diterima. Akhirnya kita malas, oh itu orang sudah pernah saya dakwain, tidak mau lagi kita berdakwah. Karena targetnya harus diterima, enggak bisa. Nabi SAW waktu kecewa, gitu kan, karena ada orang-orang Quraisy didakwain membelakangi Nabi SAW. Nabi kejar, wahai Quraisy, dikejar-kejar oleh Nabi SAW. Ada orang buta datang, hei Muhammad, ngapain kau kejar dia? Ngapain kau ribut-ribut ngajarin Quraisy? Ajarin saya. Tapi Nabi SAW balik, oh orang ini buta, nanti sebentar. Nabi niatnya baik. Tuh surah Abasa menjelaskan masalah itu. Gitu. Jadi kita harus jelas sekali untuk menyampaikan dakwah. Siapa yang mau terima, kita sampaikan tugas kita itu. Teman saya juga bertanya kenapa isbar tersebut tidak diajarkan di sekolah Islam seperti MTSN dan MAN. Apa ini? MAN. Taib. Allahu alam. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak ajarkan itu. Tapi kalau Anda tanyakan kepada saya apakah itu sunnah Nabi, saya katakan jelas sunnah Nabi SAW. Mereka, kenapa mereka belum ajarkan, saya tidak tahu. Tentu penyusun kurikulumnya juga manusia biasa, mungkin dia lupa, mungkin dia belum tahu, Allahu alam, saya enggak tahu, gitu kan. Tapi terlalu banyak hadis. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang sedang lewat, bajunya menutup mata kakinya dan menyapu jalan, kata Nabi SAW, angkat bajumu, itu lebih baik, lebih bertakwa kepada Tuhanmu, artinya ada pahala dan ada kepatuhan, dan lebih bersih dan suci buat pakaianmu. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, pakaian seorang muslim laki-laki adalah nisfu saq, sampai setengah betis. Dan saya heran kenapa orang ribut sih dengan angkat celana di atas mata kaki. Itu sedikit, ada orang puntung sampai lututnya. Kok gak apa-apa, itu di mall sini banyak. Ada orang lebih gila, di atas pahanya, setengah pahanya kelihatan. Kok gak ditanggapin itu? Kok ini yang naik sedikit, cingkrang, jelek, ini beragam macam pendapat. Subhanallah, gitu kan? Kenapa ini? Ada orang pelihara jenggot, di hardik macam-macam. Ada orang yang rambutnya dipanjangin, gak apa-apa. Ada orang yang pakai anting-anting di alisnya, di kupingnya, gak ditanggapin. Ini aneh sekali ini kan, menjalankan sunnah Nabi SAW kok diolok-olok, ini berbahaya. Salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hal-hal yang membantalkan keislaman seseorang adalah mengolok-olok agama, gak boleh. Kalau antum belum bisa jalankan, jangan diolok, gak boleh. Oh Masya Allah ya, antum sudah bisa gak isbal, antum sudah bisa jenggotan, ana belum bisa, mudah-mudahan doain ya, itu bagus, gak apa-apa. Oh kenapa pakai jenggot kayak kambing, inilah apalah macam-macam. Kenapa ya akhi diolok, gitu kan? Bahaya sekali ini. Pak Ustaz, ada enggak buku tentang urutan diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an mulai dari awal sampai akhir? Tanggal diturunkannya, penyebab diturunkannya dan maknanya, dan juga kalimatnya mudah dimengerti. Ada banyak. Ada judul buku khusus namanya Sababun Nuzul, ada. Ditulis oleh banyak ulama-ulama kita, tapi kalau enggak salah sudah bahasa Indonesia juga ada ya. Cuma saya sekarang tidak terlintas penerbitnya. Kalau tidak salah dalam bahasa Indonesia ada 2 atau 3 buku. Ada ditulis kok, ada banyak, cukup banyak sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi hanya surah ini turunnya pada waktu ini, kejadiannya ini, gitu kan? Ya, itu diurut oleh mereka. Tinggal cari aja buku Sababun Nuzul. Ya, insya Allah ketemu itu, biidnillah. Insya Allah ketemu masalah itu. Baik, mohon maaf saya batasi sampai di sini saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah SWT berkahi majlis kita ini. Allah sembuhkan orang-orang yang masih sakit di antara kita. Allah berikan hidayah orang yang belum dapat petunjuk. Allah mudahkan mengamalkan orang yang sudah punya ilmu. Allah melapangkan dada orang-orang yang tersesak, yang susah. Allah angkat semua permasalahan dari kaum muslimin. Dan insya Allah saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Irak, dimanapun mereka sedang tertindas, diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sangat yakin Allah sedang melihat dan mendengar kita, karena Allah itu Sami' dan Basir. Saya memohon atas namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah menyatukan kita di masjid yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa dan terbatas juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.